Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Nomor 4202. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sahabat Abdullah bin Amr bercerita, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin idh nazalna manzilan. Dalam sebuah kesempatan safar, kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah dan berhenti di suatu tempat. Faminna man yadribu khiba'ah wa minna man yantadhilu wa minna man huwa fi jashratihi. Berhenti, beristirahat masing-masing dengan aktivitasnya sendiri-sendiri. Minna man yadribu khiba'ah, ada yang mendirikan tenda atau kemah. Wa minna man yantadhil, ada juga di antara kami yang mengisi waktu dengan berlatih memanah. Wa minna man huwa fi jashratihi, ada juga yang merawat kendaraan tunggangan yang dipakai, entah itu unta ataupun kuda. Mengistirahatkan, mencarikan air, memberikan makan, ya, memandikannya. Tergambarlah suasana rombongan waktu itu yang berhenti di sebuah lokasi. Artinya apa? Dengan kegiatannya masing-masing. Idnada munadin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu jami'ah. Rombongan dengan aktivitasnya masing-masing seperti itu tadi. Terus ada panggilan as-salatu jami'ah. Artinya ijtami'u ila salat. Waktu salat sudah tiba, mari kita kerjakan sama-sama. Fajtama'na faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ada panggilan itu, terus kami bergegas untuk menuju satu titik. Aktivitas sebelumnya ditinggalkan, berkumpul. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qama fa khatabana, beliau berdiri dan menyampaikan khutbah untuk kami. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala ma ya'lamuhu khairan lahum wa yunzirahum ma ya'lamuhu syarran lahum. Pesan pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berita bahwa tidak ada seorang pun nabi yang diutus sebelum diriku melainkan memiliki tugas untuk mengajarkan setiap kebaikan yang ia ketahui untuk umatnya. Yang kedua, memperingatkan umatnya dari setiap kejelekan yang ia ketahui. Jadi tugas seorang nabi yang tentunya diikuti oleh para pewarisnya, para ulama, para tulabul ilmi. Ada semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Punya faedah, tidak disimpan sendiri, tidak disembunyikan. Ada kesempatan disampaikan, sampaikan. Ada peluang untuk menjelaskan, dijelaskan. Tidak kikir dan jangan pelit untuk menyampaikan kebaikan. Sebatas yang ia ketahui, tidak lebih dari itu. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa inna akhiraha sayusibuhum bala'un wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya umat ini, umat Islam, kebaikannya ditetapkan ada pada generasi awal. Generasi sahabat yang Nabi Muhammad masih sallallahu alaihi wasallam hidup bersama mereka. Generasi sahabat setelah Nabi Muhammad wafat. Generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, secara umum seperti itu. Tiga generasi terbaik umat. Generasi pertama adalah generasi yang terbaik. Wa inna akhiraha sayusibuhum bala'un wa umurun tunkirunaha. Sementara nanti, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi yang datang belakangan itu akan mengalami dan tertimpa bala'un wa umurun tunkirunaha. Ujian berat dan hal-hal yang kalian ingkari. Di akhir zaman terutama, banyak hal yang bertentangan dengan syariat itu terjadi dan dilakukan. Maka siapa yang ingin sukses dan berhasil, dia harus mengikat dirinya dengan generasi yang pertama. Siapa yang ingin selamat, tidak ada pilihan kecuali mengikut generasi yang pertama. Lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Generasi belakangan umat ini tidak akan berhasil, tidak akan baik kecuali menempuh langkah-langkah yang telah diambil oleh generasi pertama umat ini. Ada sebuah keharusan dan juga dorongan kuat agar kita sesering mungkin, ya, sebanyak-banyaknya untuk membaca, menelaah, membaca, menelaah, membaca, menelaah tentang kehidupan as-salafus salih, kehidupan para sahabat, kehidupan tabi'in, kehidupan tabi'ut tabi'in. Dibaca, diulang, dibaca, diulang. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taji'u fitanun fayudaqqiqu ba'dhuha li ba'din. Fataji'ul fitnatu fayaqulul mu'minu hadhihi muhlikati thumma tankashifu. Thumma taji'u fayaqulu hadhihi muhlikati thumma tankashifu. Berbagai macam fitnah itu akan datang secara bergelombang. Fitnah yang satu membuat kita menilai fitnah sebelumnya jauh lebih ringan. Kalau sudah terjadi, orang beriman mengatakan hadhihi muhlikati. Sudah sampai di sini. Inilah kehancuran dan kebinasaanku. Kita enggak bisa apa-apa lagi. Berat sekali ujian ini. Tsumbatan kasyifu. Tapi tidak berapa lama waktu fitnah itu hilang. Datang lagi fitnah berikutnya. Lagi-lagi orang beriman mengatakan hadhihi muhlikati. Sudah ini kehancuranku. Mungkin saya hanya sampai di sini. Tsumbatan kasyifu. hilang lagi. Begitu ujian gak pernah berhenti. Selalu aja mengalir. Selalu saja diterpa. Saking beratnya ujian itu, orang beriman mengatakan hadzihi muhlikati. Fitnah inilah yang menghancurkan dan membinasakan. Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan jalan keluar untuk mereka yang bertawakal dan bertakwa kepadanya. Semakin berat ujian, semakin dekat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diharapkan dan diinginkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah faltudrikhu mautuhu wa huwa mu'minun billahi wal yaumil akhir." Dalam riwayat dan lafaz yang lain, "Falta'ti maniyatuhu." Beliau berpesan, barang siapa yang ingin an yuzahzaha 'anil nar, ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, berusahalah saat meninggalkan dunia ini, ketika wafatnya ajal tiba, wa huwa mu'minun billahi wal yaumil akhir. Posisinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa di antara tujuan terbesar, bahkan inilah tujuan terbesar dalam hidup, berusaha dan berikhtiar agar selamat dari neraka dan masuk sebagai penduduk surga. Apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan, semua yang direncanakan harus mengandung dua unsur ini. Menjauhkan dari neraka, mendekatkan ke surga. Apapun itu. Bukan hanya urusan akhirat, bukan sebatas ibadah yang dikerjakan. Bahkan aktivitas duniawi kita, dua unsur ini menjadi faktor yang penting untuk dipertimbangkan. Untuk dipertimbangkan. Mau kerja, misalkan. Di mana tempat bekerjanya? Nah, dua unsur ini harus dijadikan sebagai faktor untuk mempertimbangkan. Kalau saya bekerja di tempat itu, mendekatkan atau menjauhkan ke surga. Dicek, diteliti, di tempat kerja itu memang gaji yang ditawarkan besar. Tapi kebebasan untuk beribadah tidak diberikan sebagaimana mestinya. Sholat 5 waktu itu bukan ditentukan oleh waktu sholatnya itu, tetapi harus menyesuaikan dengan waktu istirahat dan waktu pulang kerja. Musim panas, musim dingin, kemarau ataupun musim hujan, siang lebih panas dari malam, atau siang lebih pendek dari malam, pokoknya sholat asar itu jam 4. Di tempat yang lain sholat asar ya jam 5. Selepas waktu kerja. Oh, gak bener nih. Nah, kalau ada tawaran kerja di tempat seperti itu, ditolak saja. Kenapa? Karena tujuan melakukan kegiatan adalah an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah. Bisa semakin dijauhkan dari neraka. Dan bagaimana caranya biar bisa dekat, lebih dekat terus dengan surga. Gak benar itu. tempat kerja yang seperti itu. Ada pilihan kerja. Yang satu dekat, relatif dekat dengan orang tua, sehingga waktu sewaktu-waktu jika diperlukan dalam waktu singkat dan cepat bisa datang. Sementara di tempat yang lain, katakan gaji dan fasilitasnya lebih lengkap, tapi jaraknya dengan orang tua juga jauh. Padahal orang tua sekarang sakit-sakitan. Orang tua tinggal sendiri di rumah. Salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia. Kalaupun ada kakak, adik, tidak serumah, memang berdekatan. Dipikir-pikir, mana nih kerja yang saya pilih? Orang tua itu kan pintu surga. Jadi tidak perlu ragu, jangan bimbang. Sudah, pilih lokasi yang relatif lebih dekat ke orang tua. Jadi kalau sewaktu-waktu misalkan orang tua perlu ini, sore berangkat, malam sudah sampai, malam berangkat, paginya sudah tiba, satu trip perjalanan sampai. Nah, kerja yang seperti itu adalah kerja yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu itu yang menjadi bahan pertimbangan. Ini menjauhkan dari apa, neraka, atau justru mendekatkan ke neraka. Kerja di satu tempat, ini baru ditawarin, tetapi di tempat itu pergaulannya bebas, laki-laki dan perempuan tempat kerjanya. Tidak ada sekat. Bercanda biasa. Ngobrol dan ngomong juga bukan seperti orang lain. Makan bersama. Satu ruangan. Bisa bercanda satu dengan yang lain. Ikhtilat. Hati-hati. Karena salah satu bahkan godaan terberat bagi laki-laki adalah wanita. Tidak perlu ragu, tolak. Enggak. Saya pilih kerja yang lain saja. Dan itu beberapa contoh tadi. Hendak mengamalkan pesan dari Nabi Muhammad SAW. Faman ahabba minkum an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhalal jannah. Harus berusaha untuk dijauhkan dan dihindarkan dari neraka, dan bagaimana caranya bisa dekat ke surga. Pilih teman, pilih tempat tinggal. Seperti itu juga. Diajak-ajak, dihubungi, bahkan sampai didatangi teman-teman lama. Walaupun atas nama persahabatan, meskipun karena menjunjung tinggi pertemanan yang pernah terjalin, diajak sana, diajak sini, tapi jangan diterima, abaikan saja. Oh, mohon maaf, saya udah gak bisa lagi seperti itu. Ayo nih, kumpul bareng-bareng nih. Kita tahu dan kita ngerti sendiri, susah bagi kita untuk menjaga diri. Kalau udah kumpul bareng-bareng alumni-alumni, teman-teman lama, terbawa arus, ya ditolak dengan baik-baiklah. Ditolak dengan baik-baik. Mohon maaf, dan yang semisalnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hendaknya dia sikapi orang lain sebagaimana dia pun ingin disikapi. Hendaknya dia berbuat kepada yang lain sebagaimana dia juga ingin orang lain berbuat pada dirinya seperti itu. Kalau dia ingin dihormati, maka hormatilah yang lain. Kalau dia senang dan ingin dimengerti, cobalah mengerti orang lain juga. Jangan tuntut orang lain kecuali dengan sesuatu yang engkau pun siap dituntut untuknya. Kita yang mengejar-ngejar orang, ayo cepet nih, ayo kamu itu. Coba berpikir kalau posisimu itu ada pada posisi dia. Kalau engkau yang dikejar-kejar, ayo cepet, iya nih cepet, jangan iya. Mau enggak? Ya kalau enggak mau, janganlah. Jangan lakukan itu pada orang lain. Sedang semangat-semangatnya bercerita, hampir pada klimaks dari cerita, dipotong sama orang lain. Jadi waktu itu akhirnya begini dan begitu, pas kita mau ending, mau kita closing, mau kita tutup cerita, disambung sama yang lain. Akhirnya kalah kan? Belum selesai kita cerita, udah disambung, dipotong lah sama yang lain. Akhirnya kalah kan? Padahal kita akhirnya kalah, kita mau bilang begitu. Pada waktu itu, akhirnya kalah kan? Ada sesuatu yang mengganjal di hati, kecewa. Maka jangan lakukan seperti itu juga kepada orang lain. Orang sedang bercerita, tahan diri. Jangan menyela, jangan memotong. Biarkan dia menyelesaikan ceritanya sampai tuntas. Maka para ulama kita, banyak dari mereka yang mengatakan dan berpesan seperti itu. Kadang-kadang kata mereka, salafus saleh, orang bercerita tentang sesuatu, saya lebih tahu tentang hal itu. Bahkan saya lebih tahu duluan sebelum dia lahir di dunia ini. Tetapi fa'urihi annilam uhsinhu. Tapi saya kesankan saya gak tahu dan gak bisa apa-apa tentang apa yang diceritakan itu. Itu kan adab mulia dan adab tinggi dari para ulama kita. Kita gak mau menunggu. Dibiarkan menunggu kapan nih, menunggu kapan nih. Jangan biarkan orang lain juga menunggumu. Karena menunggu itu membosankan. Kita gak mau, tapi sering juga kita membuat orang lain menunggu. Kadang-kadang sampai gak kuat kita menahan diri, mengucapkan kata-kata yang tidak enak di hati, hanya karena apa? Kita kirim pesan cuma centang dua biru, dibaca tapi gak dibalas-balas. Ya kalau tidak mau diperlakukan seperti itu, ya jangan lakukan seperti itu juga kepada orang lain. Jangan sampai ada orang bertanya sesuatu, kemudian sudah kita buka dan kita baca, otomatis di sana terlihat centang biru dua. Dia menunggu itu, respon dari kita. Kalau memang sibuk, bila tidak mampu menjawab, ya paling gak kan ada keterangan, mohon maaf ini baru sibuk, nanti saya hubungi lagi. Atau mohon maaf pertanyaan ini saya tidak bisa menjawab, silahkan dikonsultasikan ke ustadz yang lain. Misalkan, atau mohon dimaklumi, saya tidak bisa menjawab, nanti saya tanyakan ustadz, misalkan. Tapi kalau membiarkan tanpa respon, bagaimana perasaan kita? Seperti itulah perasaan orang lain. Kita tidak senang jika ada sesuatu yang buruk mengenai kita dicerita-ceritakan. Maka jangan cerita-ceritakanlah keburukan orang lain juga. Itu pesan dari Nabi Muhammad SAW. Wal ya'ti ilan nas. Hendaknya dia memperlakukan orang lain. Ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Sebagaimana dia ingin diperlakukan yang lain. Membuli, mengejek, merendahkan, ngerjain. Kita kan gak mau dikerjain. Kita tidak ingin dibully. Maka jangan ngerjain orang lain. Jangan membuli temanmu, jangan membuli saudaramu. Kita kurang suka bila ada teman pinjam barang tetapi tidak dirawat, tidak dijaga. Maka kalau giliran engkau pinjam barang milik orang, ya rawat, dijaga. Jangan dibiarkan tanpa dirawat, tanpa dijaga. Ini pesan dari Nabi Muhammad SAW, itu kan kaidah kehidupan yang bisa diaplikasikan dan diberlakukan dalam lingkup kehidupan manapun. Mulai dari lingkup keluarga, antara suami dan istri. Seorang suami senang bila istrinya berdandan, merawat tubuh sewajarnya. Mandi, bersih, wangi. Pakai baju yang layak lah di rumah. Maka perlakukanlah istri seperti yang diinginkan suami. Suami juga berusaha untuk tampil bersih, wangi, rapi. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan seperti itu. Saya berusaha berhias untuk istriku sebagaimana aku berharap istriku berhias untukku. Perlakukan istrimu seperti memperlakukan dirimu sendiri. Sama halnya seorang istri memperlakukan suami sebagaimana dia pun dia ingin diperlakukan seperti bagaimana. Orang tua dengan anak memperlakukan orang tua sebagaimana dia sebagai anak ingin diperlakukan oleh orang tuanya. Kakak dengan adik sama, tidak beda. Ini ajaran Islam yang sangat luhur dan begitu mulia. Akhlak yang terhormat. Bagaimana berusaha untuk menghargai orang lain, memuliakan. Karena dengan menghargai dan memuliakan orang lain, maka dia pun akan dihargai dan dimuliakan. Walyati ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hadith Abdullah bin Amr ibn al-As, riwayat al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kata kuncinya adalah perlakukanlah orang lain seperti engkau memperlakukan dirimu sendiri. Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.